karena berkaitan dengan kunci-kunci, karena matan yang antum hafal itu kan kunci itu sebenarnya, kunci. Ya, kalau antum paham kunci-kunci itu antum keluar. Ya, kita dulu waktu di Banji Rupa itu memang disuruh ngapal, disuruh menghafal. Nah, kalau kita sudah hafal itu, begitu kita keluar dari pondok, ya, ketika keluar mendapati ini, oh ini hukumnya, kenapa? Sudah tersiap di memori, sudah dihafal. Ada kejadian begini, oh berarti ini begini, ini begini, ini begini. Ya. Sama dengan kalau antum hafal kaidah-kaidah yang berkaitan dengan baca Al-Quran. Nah, ya. Ada, oh ini begini, oh ini seperti ini, oh ini hukumnya seperti ini, oh ini sifatnya ini, ya. Kenapa? Sudah ditahu. Ya. Jangan ketika ditanya sinampe kucini roh. Ku kalupai. Salon ya tenopi kucini. Karena kadang seorang yang libur itu jangan ya, libur murajaah ya, jangan. Seorang yang libur ya, yaum al-utlah itu hari libur itu libur belajar di tempat belajar, ada pun murajaah di rumah tetap jalan. Jangan libur di tempat belajar, di rumah juga libur enggak belajar-belajar. Ya, tetap murajaah di rumah. Iya Pak Eman. Iya. Harus seperti itu. Taib. Harus ada kemajuan. Semakin hari harus semakin baik. Walaupun memang kita lihat nampak antum semua banyak perkembangan-perkembangan mungkin dari sisi ahkam, hukum-hukum dengan membaca, berkaitan cara membacanya, berkaitan dengan metode-metodenya, ya, itu sudah lumayan ya, sudah lumayan ya, dibandingkan dengan orang-orang yang sudah ada di antara mereka yang khatam tamhid ini 5-6 kali. Ya, karena di sebagian tempat buku tamhid ini hanya sekedar dibaca saja, baca lewat. Ya, ada yang tamat sampai 6 kali, begitu masuk lagi belajar mulai dari nol lagi. Kenapa? Hanya lewat-lewat terus. Ya, hanya lewat-lewat terus. Taib. Cuman saya enggak ingin ini hanya lewat saja, supaya antum selesai, antum bisa mengajarkan buku ini gitu. Minimal kepada istri dan anak-anak bisa mengajarkan. Minimal kalau anak-anak ya, hafal Al-Quran dari sekolah, antum ketika anaknya pulang bisa koreksi benar atau tidak bacaannya. Seperti itu kan minimal antum bisa mengoreksi bacaan istri, bacaan anak benar atau tidak. Karena mereka adalah tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan perhatian. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tanggung jawabnya kepala rumah tangga. Menjaga dirinya, menjaga keluarganya, istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bil ilm, yaitu dengan ilmu. Ya. Antum tentunya kenal dengan doa sabu jagat. Apa doa sabu jagat itu? Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan antum minta dua hasanah itu. Iya kan? Hasanah di dunia dan hasanah di mana? Hasanah di akhirat. Iya. Apa hasanah di dunia itu? Iya. Hasanatu fid dunya al-ilm. Kebaikan dunia itu adalah ilmu. Wa hasanatu fil akhirah al-jannah. Dan hasanah di akhirat itu adalah surga. Iya. Adalah surga. Siapa yang ingin masuk surga negeri akhirat, maka dia harus berusaha untuk berada di taman surga dunia. Antum tahu taman surga dunia? Kata Nabi, "Idza marattum min riyadil jannah fartaw." Apabila kalian melewati taman surga, maka hendaklah kalian singgah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan taman surga?" Karena mereka merasa masih hidup di dunia. Masa sih ya bisa melewati taman surga? Ya. Karena itu mereka segera bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu?" Maka Nabi mengatakan, "Hilqul dzikr," itu majelis dzikir. Majelis yang mengingatkan seseorang untuk apa? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan mereka pentingnya ilmu, pentingnya belajar, ya, pentingnya ibadah, ya, pentingnya takwa, keimanan dalam perjalanan kehidupan. Taib, demikian seterusnya.